Bahasa Sleman bergerak dengan ribuan manusia di belakangnya. Setiap manusia berperan pada ranahnya masing-masing. Manusia adalah hamba sekaligus pemimpin. Sebagai hamba, kewajibannya adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai khalifah, tugasnya adalah mengelola bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sepak bola adalah salah satu representasi pengelolaan sumber daya manusia yang berperan dalam subkultur kemanusiaan dan sportivitas. Oke, Mas. Saya potong dikit untuk mendalam gini. Kan tadi kan sebagai pemain sepak bola juga sebagai hamba Tuhan. Aku takon, bal-balan ki ibadah dudu. Diniati ibadah ora? Karena hidup ini ndak boleh melakukan apa-apa kecuali ibadah loh. Nyun sewu rumuse di Al-Qur'an kan wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimatnya ini bukan saya ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, tetapi terbalik. Saya tidak menciptakan jin maupun manusia kecuali untuk beribadah. Jadi tidak boleh kalau tidak beribadah. Maka apa saja harus kita ibadahkan. Jelas ya? Sepak bola untuk bersyukur, untuk bersaudara, untuk menciptakan ghirah, untuk saling tolong-menolong, itu segala macam. Pokoknya temukan dimensi-dimensi ibadah di dalam sepak bola. Baik pemainnya, pelatihnya, supporternya, dan semuanya. Itu juga kan fastibiqul khairat. Berlomba-lomba membuat kebaikan. Kan sama, aturannya sama. PSS, PSIM, Persija, Persib, aturannya kan sama. Mengabdi kepada prinsip sportivitas yang sama. Ya. Itu berarti kita berlomba-lomba untuk siapa yang lebih sportif, siapa yang lebih indah supporternya, siapa yang lebih penuh semangat, siapa yang lebih penuh cinta, dan seterusnya. Itu berarti fastabiqul khairat. Jadi ternyata sepak bola itu juga dunia ibadah yang luar biasa. Jadi ini waktu saya di Aremania maupun di Bonek tidak ada Mas tulisan seperti ini, Mas. Ini kesadaran menurut saya luar biasa, dan ini yang membuat saya malam hari ini berpakaian seperti ini. Biasanya kan aku mau putih-putih gue ngapusi kue ben gue arane ustaz. Nah saya mau ngambi tentara, dilalah Gusti Allah jajar keu karo Pak Dandim. Kan ini ngambi tentara, jani yang DKI. Ya tau tak gawe, ben Anda tidak terikat kepada simbol-simbol yang belum tentu menunjukkan apa-apa. Apa nek aku kupulukan ngene iki njur dadi kiai lah ya ora. Gitu. Untung aku enggak kupuluk iki. Saiki nek iki tak kene ngene terus aku piye? Kowe piye? Nek aku sepanjang pengajian ngene iki terus kowe ngarani aku piye? Mancing. Hah? Piye? Raja mancing. Mancing. Wong edan to, Mas? Jadi mari kita maknai. Jadi saya mohon BCS juga punya forum-forum, Mas, bulanan, cilik-cilik ya. Memaknai sepak bola dari segala macam dimensi nilai. Ada forum bulanan atau entah berapa lama sekali. Nanti lama-lama akan datang para supporter. Cari narasumber untuk bisa memberikan masukan-masukan supaya kita mencintai sepak bola secara tepat. Ya. Supaya sepak bola tidak diapa-apain sama orang lain yang berpikiran sempit. Supaya sepak bola menjadi wahana bersyukur, wahana persaudaraan, wahana persahabatan, dan wahana kegembiraan dan hiburan bareng-bareng seluruh rakyat Sleman, terutama para masyarakat muda dan milenial. Kira-kira gitu ya.